Mitra bisnis, kantor pajak berencana menghidupkan kembali aturan yang membatasi biaya promosi yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dengan menetapkan batasan maksimal rasio biaya promosi atas omset usaha yang diperbolehkan. Dulu pembatasan sempat berlaku untuk perusahaan rokok dan farmasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Didik Pomadi. Pak Didik, apa komentar Anda mengenai rencana ini? Kalau dari kebijakan pemerintah atau dirjen pajak yang matana ke depan seperti itu, saya kira bagus. Karena apa? Kalau berpijak pada sisi keadilan, itu bagus. Karena selama ini belum menyentuh atau tidak diperkirakan, ternyata wajib pajak di lapangan itu untuk menghindari beban pajak yang tinggi, dia membuat satu promosi yang tinggi, sehingga mengurangi laba usaha, pajaknya jadi kecil. Nah inilah yang kurang adil sebetulnya di lapangan. Lalu dikatakan, peraturan ini berpotensi berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan seperti biro iklan. Bagaimana menurut Bapak? Ini kan belum secara resmi dikeluarkan. Tentu saja nanti diharapkan saya juga, pemerintah juga melihat dari sisi usaha-usaha seperti itu. Kan ini aturannya kan belum secara resmi dikeluarkan, baru wacana. Nah, tentu saja pemerintah atau dirjen pajak mereka akan mempelajari untuk jenis-jenis usaha apa, maksimal biaya promosinya sekian. Kalau dulu kan diatur sekian 2% dari biaya omset, kan gitu. Nah, tentu saja kita ya kekhawatiran itu ada. Tapi mereka tentu saja berpikir tidak semua perusahaan terus nanti disamakan kan ya. Berapa Pak persentase biaya promosi yang ideal? Ya, kalau kita bicara perusahaan nggak bisa disamakan ya. Kalau kita bicara umum usaha-usaha dagang aja lah. Usaha dagang itu ya sekitar 2%. Itu yang dikatakan secara wajar. Ini dipertimbangkan dari kenyataan, rata-rata kenyataan yang mereka lakukan. Tapi bagaimana dengan perusahaan baru yang mungkin memang mempersiapkan diri untuk rugi di awal dengan jor-joran melakukan promosi agar dikenal masyarakat? Akankah peraturan ini menghalangi jalannya usaha, Pak? Iya, memang kepentingannya beda ya. Satu sisi, perusahaan pada saat berdiri dia ingin launching untuk dikenal diri masyarakat, dia mau ada biaya. Tapi tentu saja, ya adanya pajak ini adalah memberikan satu regulasi atau pengaturan. Yang tadinya mereka jor-joran semacam itu ya dibatasi, ya ada baiknya juga. Jadi jangan terus masyarakat terbiasa, pokoknya untuk launching pertama saya jor-joran untuk iklan itu juga kurang bagus ya. Nah ini yang seringkali dimanfaatkan oleh para wajib pajak untuk memanage setoran pajaknya yang notabene biaya promosi tinggi. Dari sisi jangka panjangnya, kalau saya pribadi secara jangka panjang, itu sebenarnya pembatasan itu bagus dalam arti kita bicara dari sisi keadilan dalam konteks ini pembayaran pajaknya. Demikian pengamat perpajakan Didik Pomadi, saya Wendy Lim.